وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kisah Nabiullah Yusuf dan saudara-saudaranya di surah ini di ayat yang ke 78 dan seterusnya. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira. Kisah ketika suwa', yakni alat takar yang dimiliki oleh sang raja, kedapatan di jatah yang dimiliki oleh sang adik bin Yamin, dan sudah merupakan hukum yang ada pada mereka, siapa yang mencuri maka dia harus ditahan dan dijadikan budak untuk sang tuan atau pemilik barang. Qalu, karena ini suatu konsekuensi dan mereka mengakui sebelumnya. Qalu jazauhu mawujida fi rahlihi fahuwa jazau. Siapa yang kedapatan mengambil barang itu maka dia yang harus dihukum. Enggak boleh yang lain. Baik. Karena yang kedapatan mengambil atau kedapatan barang itu atau timbangan itu atau takaran itu di barang-barangnya adalah adiknya, wah ini yang menjadikan mereka kelabakan. Baik. Qalu ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabir. Wahai al-aziz, wahai sang menteri, innalahu aban syaikhan kabira, sesungguhnya anak ini memiliki orang tua yang sudah renta. Jadi yani Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Fakhudh ahadana makana. Maka ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Jangan dia. Jangan dia yang ditahan. Baik. Fakhudh ahadana makana. Biarkanlah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, jangan dia. Dia harus pulang. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, yang engkau memperlakukan kami dengan istimewa. Baik. Sehingga semoga ini pun bisa Anda terima, yakni jangan adik kami yang ditahan, biarlah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Silakan tunjuk siapa. Maka berkatalah Nabiullah Yusuf, ma'adallah, kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku curang. Ini kan kecurangan. Lain yang bersalah, lain yang dihukum. Kan tidak betul namanya. Baik. Lain yang kedapatan, lain yang dihukum. Nah, ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecurangan ini. Ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Bahkan atas diri Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan kezaliman itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni harramtu dzulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalam." Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman itu, dan aku pun menjadikan di antara kalian kezaliman itu sebagai suatu yang diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Barakallahu fiikum. Ma'adallah. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT dari sikap curang ini, sikap zalim ini. Lain yang berlaku salah, lain yang dihukum. Anna akhudha illa ma wajadna mata'ana indahu. Tidak mungkin kita menghukum kecuali orang yang kedapatan dia telah membawa alat takar kami. Kalau tidak demikian, maka kami zalim. Barakallahu fikum. Lain yang mencuri, lain yang dihukum. Ini tidak boleh, ini kezaliman. Sebagaimana juga telah disepakati, siapa yang kedapatan, maka dia lah yang dihukum. Setelah mereka mencoba merayu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam untuk salah seorang di antara mereka dijadikan ganti untuk adiknya, itu tidak mempan. Tidak mau Nabiullah Yusuf. Pokoknya siapa yang kedapatan, dan ya sudah mereka rencanakan sebelumnya bahwa sang adik pun juga cuma bapak dia melantaran. Dia sudah tahu, ini kan sudah menjadi rencana, bukan kebetulan. Dan bukan keinginan dia, tapi keinginannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Falamma istayasu minhu, ketika mereka sudah putus asa. Adik mereka harus ditahan sementara tidak bisa dijadikan salah seorang di antara mereka sebagai ganti. Istayasu minhu, sudah putus asa, tidak ada lagi harapan. Pokoknya adik mereka harus ditahan. Ini yang mereka, yang menjadikan mereka gundah gulana. Falamma istayasu minhu khalasu najiyan. Ketika mereka sudah tidak ada lagi usaha upaya untuk membawa pulang adik mereka, akhirnya mereka pun keluar dari majelisnya Yusuf. Khalasu najiya, sehingga mereka pun ngobrol, ngumpul semuanya. Barakallahu fikum. 10 orang ini ngumpul. Qala kabiru, maka berkatalah salah seorang di antara mereka yang paling tuanya, ada yang mengatakan Rubin, ada yang mengatakan yang lainnya, pokoknya yang tertua di antara mereka. Ada yang mengatakan yang tertua inilah yang paling pengasih di antara mereka. Dialah yang mencegah saudara-saudaranya untuk Nabiullah Yusuf dibunuh di awal kisah. Dialah yang mengatakan la taqtuluhu. Barakallahu fikum. Dialah yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan kalian bunuh Yusuf. Kalau cuma sekedar kalian pengen mengenyahkan dia dari tengah-tengah kita, ya tidak perlu dibunuh. Yang penting kan hilang, yang penting kan ada di tengah-tengah kita. Kalau itu yang kalian inginkan, tak perlu dibunuh. Barakallahu fikum. Ini pula yang mengatakan di kali yang kedua ini. Qala kabirum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Ngobrol mereka, musyawarah kecil-kecilan. Ini istilahnya kena batunya mereka. Alam ta'lamu anna abakum, ini serius. Ini kisahnya ini serius, barakallahu fikum. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Karena setiap orang itu, barakallahu fikum, akan mengalami dalam kehidupan dia kondisi terpuruknya. Setiap orang ini akan mengalami dalam kehidupannya kondisi terpuruknya dia. Masalah yang terbesar yang akan dia alami dalam kehidupannya. Barakallahu fiik. Dia suatu saat akan berada di titik terendah dalam kehidupannya. Maka mereka pun berbincang, musyawarah, diingatkan oleh orang yang tertua di antara mereka. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum min Allah mawthiqan min Allah. Tidakkah kalian tahu bahwa kalian telah mengambil perjanjian? Kalian telah berjanji atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalian akan mengembalikan adik kalian ini apapun yang terjadi, kecuali tidak ada yang kembali. Ya kan begitu? Itu kan perjanjian dengan ayah mereka. Barakallahu fiik. Illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kalian semuanya di apa? Barakallahu fiikum. Dianiaya atau ditahan. Ini perjanjian kalian dengan bapak kita. Kada akhadha 'alaikum mautsiqan min Allah. Atas nama Allah kalian membuat perjanjian itu. Kalian telah berjanji bahwa kalian akan membawa pulang adik kalian. Baik. Ditambah lagi wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Dan dulu sebelum kejadian ini kalian melakukan perkara yang jelek terhadap Yusuf. Ini yang biasa menjadi istilah kesalahan yang kedua menjadikan kesalahan yang pertama itu diungkit. Barakallahu fiik. Kejadian berikutnya ini akan menjadi pengingat dan akan mengungkit kesalahan masa lalu. Barakallahu fiik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, barakallahu fiik, dan sebelumnya telah melakukan hal yang sama, memang dari dulu kok dia memang begitu loh. Baik. Beda dengan kondisi dia masa lalunya bagus, kemudian dia sekarang terjerumus atau salah atau keliru. Biasanya dia akan diingatkan dengan kebaikan masa lalunya. Barakallahu fiikum. Siapa nang langsung begini? Nang itu dulu baik-baik sekali. Siapa langsung begini? Ya kan, dia diingatkan dengan masa lalunya yang bagus. Kita nyak kenal ngana begini ini noh. Dengan bahasa yang barakallahu fiikum yang mungkin dia bisa tersentuh. Ngapai papa lagi orang baik-baik, ngapai mama lagi orang baik-baik, siapa kau masuk begini? Ngapai dulu orang baik, siapa kau masuk begini? Tiba-tiba dia ulang, jangan begini kan? Kan demikian. Tapi kalau dari dahulu dia sudah melakukan kesalahan, kemudian melakukan kesalahan berikutnya, jadi kesalahan ini akan mengungkit kesalahan masa lalu. Barakallahu fiik. Baik. Kalau sebelumnya baik-baik kemudian nampak kelihatannya sesuatu yang jelek, maka dia akan diingatkan dengan masa lalunya yang baik itu. Seperti kejadian Maryam alaihissalam yang membawa putranya sementara mereka tidak mengetahui kondisinya. Taunya Maryam belum menikah. Barakallahu fiikum. Tahu-tahu dia sudah bawa anak. Dari mana ini? Sehingga mereka mengatakan makana abuki imra'a sawi wa makanat ummuki baghiya. Ya ukhti Harun. Wahai saudara perempuannya Harun, kenapa engkau bisa begini? Engkau belum menikah, kemudian sementara engkau sudah punya anak. Bapakmu itu orang baik-baik, orang saleh. Ibumu juga orang baik-baik. Kenapa engkau bisa membawa anak tanpa melalui proses pernikahan? Ungkapan ini lumrah-lumrah saja. Barakallahu fiik. Nanti setelah Isa alaihissalatu wassalam berbicara pada saat itu, barulah mereka sadar bahwa ini adalah suatu keajaiban yang sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Lahirnya Isa bukan melalui proses perzinahan, tapi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Kita kembali, barakallahu fiikum. Saudara tertua mereka mengingatkan mereka, kalian ini sudah, kita ini sudah mengambil perjanjian dengan ayah kita bahwa kita akan membawa pulang adik kita apapun dan bagaimanapun. Dan sebelumnya pun kalian telah melakukan kesalahan besar terhadap Yusuf yang menjadikan ayah kita sudah luar biasa. Walaupun mereka telah merayu sangat, wahai Al-Aziz, anak ini memiliki bapak, bapak kami pokoknya sudah tua, dan anak ini adalah anak yang paling dicintai oleh ayah kami, dan ayah ini sebagai pelipur lara, anak ini sebagai pelipur lara ayah kami, karena kakak anak ini telah hilang sebelumnya. Barakallahu fiikum. Sehingga anak ini harus kita bawa pulang, tidak boleh tidak. Pokoknya ambil saja siapapun yang anda pengen untuk tahan, anda tahan di antara kami, pokoknya anak ini pulang. Nah, ini ungkapan, pokoknya sudah semua mereka kerahkan apa yang bisa mereka ungkapkan untuk menyentuh hati Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah, tidak mau. Harus ini yang ditahan, ini yang kedapatan, maka ini yang ditahan, itu perjanjian kita. Baik, maka mereka pun musyawarah dan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka telah ambil dari bapak mereka dan kesalahan mereka terhadap Yusuf di awal pertama. Maka sang kakak ini pun mengatakan, lan abrahal arda hatta ya'dana li abi, ana tidak mau pulang. Pulang kalian semuanya, ana tidak mau pulang. Tapi ana tetap di Mesir ini. Lan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakim. Sampai ayahku yang mengizinkan aku pulang atau Allah SWT menghendaki lain untuk aku. Baik, dia mau menghukum dirinya sendiri. Pokoknya anak tidak mau pulang. Kalian pulang. Baik. La ahlukata illa billah. Bahwa khairul hakimin, dan dialah Allah SWT sebaik-baik hakim. Irji'u ila abikum. Pulanglah kalian semuanya. Kembali ke ayah kalian. Fakulu ya abana, katakan apa adanya. Wahai abah kami, wahai ayah kami, inna bunaka sarak, sesungguhnya anakmu telah melakukan pencurian. Wama syahidna illa bima'alimna, dan kami tidak bisa mempersaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu, tahu-tahu barang itu sudah ada di perbekalan atau jatah adik kami. Ceritakan apa adanya, pokoknya itu yang terjadi. Barakallahu fiikum. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan kami tidak pernah mengetahui permasalahan ghaib. Kami datang ke Mesir baik-baik, tahu-tahu ini adik ya ada di jatahnya ini atau di barang-barangnya ini benda tersebut. Dan dia kedapatan, makanya harus ditahan. Baik. Was'al qaryatan allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Tanyalah penduduk negeri dan kabilah-kabilah yang lain, rombongan-rombongan yang lain yang pergi bersama dengan kami, karena mereka bukan cuma mereka saja yang pergi dari negeri Kanaan, tapi banyak orang pada rame-rame berangkat ke Mesir untuk mendapatkan jatah. Bukan cuma mereka ini, mereka rombongan dengan yang lainnya. Maka tanya, wahai ayah kami, tanya mereka ini. Jadi, bahwa memang kejadiannya ada banyak saksi. Jadi, bahwa anak anda mencuri dan dia ditahan sekarang. Semua orang membicarakannya. Jadi, la haula wa la quwwata illa billah. Was'al qaryatal al-qaryah, tanyalah al-qaryah, tanya ahli al-qaryah, maksudnya itu adalah penduduk negeri. Jadi, karena yang namanya kampung tidak bisa ditanya. Yang ditanya adalah apa? Penduduknya. Was'al qarya. Was'al ahlal qarya. Tanyalah penduduk negeri. Dan kafilah yang bersama dengan kami dalam perjalanan balik pulang. Tanya mereka. Wa inna la sadiqun. Karena sungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur. Nah, ini kata-kata ini pula yang dia ucap, yang mereka ucapkan di awal kisah ketika mereka mengenyahkan Yusuf dari tengah-tengah mereka. Wa innal sadiqun wa ma anta musaddiq wa ma Barakallahu fiik. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin. Di kisah, di awal kisah, wahai kami, engkau tidak akan mau mempercayai kami walaupun kami betul-betul jujur dalam pengakuan kami. Ini juga wa inna la shadiqun, dan kami benar-benar jujur ini. Barakallahu fiikum. Inilah yang menjadikan Nabi Laya aku bertambah sedih. Barakallahu fiikum. Kata-kata ini terulang lagi. Qala bal sawalat lakum ambusukum amra. Kalian memang dipedaya oleh nafsu-nafsu kalian. Fasabrun jamil. Aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang tiada keluh kesah. Sabar yang keluh kesah ini hanya dikeluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Sekarang sudah tiga yang tidak ada. Paham barakallahu fikum. Yusuf, Rubil, dan Binyamin, setiga orang yang tidak ada. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan mereka semuanya kepadaku. Barakallahu fiik. Karena dalam keyakinan sang ayah ini, anaknya semuanya itu masih hidup. Barakallahu fiik. Dia yakin bahwa dia akan sujud, dan saudara-saudaranya juga akan sujud kepada Yusuf suatu saat, sebagai takwilan atas mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. 11 ini adalah saudaranya, bulan dan matahari ini adalah ibu bapaknya. Barakallahu fikum. Dan Nabi Yusuf yakin bahwa semuanya betul-betul akan sujud terhadap Yusuf. Sujud penghormatan, karena di zaman dahulu sujud itu masih diberlakukan mulai dari Adam sampai syariat Nabi kita Muhammad SAW, sujud untuk seseorang sudah tidak lagi diperbolehkan. Haram hukumnya. Karena sujud adalah ibadah. Jadi, sebagaimana para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling berhak untuk kami sujud kepada engkau. Kenapa orang-orang mereka sujud kepada penguasa-penguasanya? Maka engkau lah yang paling berhak untuk kami sujud kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan para istri sujud ke suami-suami mereka, karena besarnya hak suami terhadap istri. Tapi sesuatu yang tidak diperbolehkan, sujud kepada sesama makhluk, karena sujud itu adalah ibadah dan ketaatan. Barakallahu. Nah, ini sepenggal kisah. Intinya mereka sudah berusaha merayu Nabi Yusuf untuk dijadikan mereka sebagai ganti atas adik mereka, tapi Nabi Yusuf tidak menerimanya. Apapun dan bagaimanapun rayuan maut mereka, istilahnya rayuan maut, artinya kemampuan tertinggi yang mereka miliki, mereka sudah kerahkan, ternyata tidak mempan, dan Nabi Yusuf menganggap itu adalah kezaliman. Walhasil mereka pun harus musyawarah. Keputusannya, sang kakak yang tertua tinggal di sana, tidak mau pulang. Dan yang disuruh pulang adalah saudara-saudara yang lainnya, untuk menceritakan kisah ini, kejadian ini kepada sang ayah. Ternyata sang ayah tidak mau juga menerimanya. Pokoknya. Tetap mereka harus mencari tahu. Mereka harus tugaskan. Di kisah berikutnya, sang ayah menugaskan mereka mencari tahu kondisi saudara-saudara mereka ini. Tiga orang saudara sudah tidak ada. Nabi Yusuf, Binyamin, dan Rubil. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambah untuk kita ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.